begitu tegana kau bercinta lagi. Oh, oh, oh, oh, apa yang ku berikan demi kasih sayangku, tapi kau balas kepahitan. Kurang apakah diriku padamu? Begitu mudahnya kau berbuat dulu.